Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi arada من عباده خيرا طهر قلوبهم وزكى نفوسهم فصلى الله وسلم على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى أهل المطهرين وأصحابه طيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا ارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا أصلح بيننا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وبطن. اللهم يا ربنا وارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita diberi, masih diberi dan semoga terus diberi oleh Allah kesempatan untuk bersama Rasulullah. Karena hari ini kita bersama Rasulullah, karena majlis kita adalah majlis hadisnya Rasulullah, maka hadirkan bahwa setiap hadis yang kita ucapkan, setiap hadis yang kita baca, harus hadir Rasulullah bersama kita, maksudnya di hati kita. Dan orang-orang besar terdahulu seperti itu di saat membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muhammad Al-Bakir kalau membaca hadis Nabi, wajahnya pucat. Kadang dibaringin dengan tetesan air mata karena merasakan Rasulullah hadir. Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau ingin meriwayatkan hadis, kalau kedatangan tamu, tamu yang datang kepada beliau akan ditanya terlebih dahulu oleh Imam Malik, apa tujuanmu? Jika tujuannya adalah untuk urusan dunia, Imam Malik langsung melanjutkan perbincangannya. Akan tapi jika tujuannya adalah untuk mengambil ilmu hadis, maka Imam Malik, atau datang untuk meriwayatkan hadis, maka Imam Malik masuk ke kamar beliau, kemudian beliau mengenakan baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi, kemudian keluar beliau dan duduk di tempat duduk beliau dan ditinggikan tempat duduk itu, kemudian melirik ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meriwayatkan hadis seolah-olah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghargai, menghormat, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di saat meriwayatkan hadis pun seolah-olah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa puluh atau ratus hadis yang sudah kita dengar. Akan tapi berapa kali kita merasa dihadiri oleh Rasulullah? Berapa kali Rasulullah kita hadirkan di hati kita? Mari yuk kita semakin hari harus semakin dekat kepada Rasulullah. Semakin membiasakan diri kita dengan hadirnya Rasulullah di hati kita. Jangan sampai ada yang merasa Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah jauh. Yang merasa Rasulullah sudah meninggal dan Rasulullah jauh, artinya hatinya yang mati. Para pecinta Rasulullah akan menghidupkan selalu Rasulullah di dalam hatinya dan merasakan selalu kedekatan Rasulullah dengan hatinya. Itulah yang kita cari di majlis ini. Kedekatan kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi, itu yang akan menjadikan seorang hamba kelak bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kita kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita di bulan Maulid. Di samping kita membaca hadis Nabi, memang kita hadirkan sekelumit dari sejarah atau kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu pun harus terus kita lanjutkan, tidak hanya di bulan Maulid, karena kecintaan Nabi Muhammad tidak hanya dibangun di bulan Maulid. Karena kerinduan kepada Nabi tidak hanya ada di bulan Maulid, akan tapi jadikanlah selain bulan Maulid adalah seperti bulan Maulid. Jadi kita tetap rindu kepada Nabi, kita tetap ingin tahu tentang Nabi, kita ingin sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemaulidan kita adalah setiap hembusan nafas kita adalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir hidup Nabi terus. Nabi hidup di mata kita, Nabi hidup di telinga kita, Nabi hidup di bibir kita, Nabi hidup di gerak-gerik kita, Nabi hidup di rumah kita, sehingga rumah kita rumah yang pantas untuk Nabi. Jangan sampai ini. Sampai ada suatu ketika ada pertanyaan. Pertanyaan yang sebetulnya bukan berandai-andai, akan tapi hakikat, tapi kalimatnya berandai-andai. Kalimat seolah-olah berandai-andai, akan tapi hakikat kalau orang paham. Pertanyaan itu adalah, ibu bapak, bagaimana seandainya Rasulullah datang ke rumahmu? Siap atau tidak? Siap didatangi oleh Rasulullah di rumahnya? Siap didatangi oleh Rasulullah di rumahnya? Apa kata siap? Dengan lidah atau dengan hati? Waktu ngomong dengan hati, masih dengan lidah atau dengan hati? Nah, kalau kedatangan Pak siapa misalnya? Pak siapa ya? Ya anggap saja minta, mohon maaf, minta pinjem nama Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Pak Gubernur, atau Pak Presiden, kira-kira kalau kedatangan beliau disiapin atau tidak? Apa persiapannya? Oh, Pak Kubunya menyiapkan ininya, dirapikan, dibersihkan karena Pak Presiden mau datang ya. Jangan sampai nanti kelihatan sesuatu yang Pak Presiden enggak suka. Panitianya yang benar. Oh. Itu Presiden. Yang ngomong siap didatangi Nabi Muhammad, persiapannya apa di rumahnya? Gimana kalau tiba-tiba Nabi masuk rumah Anda, duduk di ruang tengah? Oh, tontonan umatku kok kayak begini. Allah. Nah, mana yang aku siap tadi? Kalau saya belum siap, saya takut siap. Nah, saya kedatangan Nabi belum. Oh. Kalau tiba-tiba Rasulullah membuka lemari putri-putri ibu bapak ini, ya Allah, bajunya kok kayak begini. Nah, mana yang mengatakan siap tadi? Ayo, siap atau belum? Siap atau belum? Setengah-tengah sudah. Makanya waktu tadi saya ngomong, ini ngomongnya dengan hati atau dengan lidah? Waktu ngomong dengan hati, dengan lidah atau dengan hati? Berat. Itu adalah kalimat yang harus dihadirkan. Siapkah kalau seandainya Rasulullah hadir di rumah kita? Harus kita jawabannya harus dengan hati. Siap. Artinya apa? Ayo perilaku kita di rumah kita, perilaku yang disenangi oleh Rasulullah. Tontonan di rumah kita, lihat di bawah televisi itu ada apa? CD-CD apa itu? Allah. Buku sejarah Nabi tidak ada, tapi Masya Allah koran numpuk, majalah numpuk. Baik. Jujur saja, kayaknya kita belum siap. Baik, hari ini kita harus persiapkan di rumah kita untuk didatangi oleh Rasulullah. Karena apa? Kita tidak boleh pisah dari Rasulullah. Yang mengaku cinta kepada Nabi, Nabi tidak boleh pisah darinya. Karena Nabi akan melihat kita, Nabi menyaksikan kita. Karena rohnya Nabi mutlak, tidak terikat dengan materi. Nabi tahu apa yang Anda lakukan saat ini. Kita harus berusaha untuk mempersiapkan rumah kita untuk Rasulullah, agar Rasulullah terus datang ke rumah kita. Rasulullah terus datang ke rumah kita, ini yang harus kita persiapkan. Dan kita memang kayaknya benar-benar belum siap didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sekarang pertanyaan yang kedua, kalau tiba-tiba Rasulullah datang ke rumahmu mau minta apa? Ayo. Hah? Minta apa, Bu? Ada yang minta syafaat. Satu lagi. Minta rezeki, duit, minta. Minta surga. Hah? Minta apa? Berandai-andai saja belum bisa. Yuk, kalau datang benar bingung minta apa nanti. Allah. Ada salah satu sahabat Nabi waktu ditanya, "Hai Ukasah, kau minta apa?" Meminta apa? Tidak repot minta, "Ya Rasulullah, aku minta bersamamu di surga." Allah. Habislah, ayo. Mau apa? Minta bersamamu di surga. Itu bahasa cinta, minta bersamamu. Kadang minta apa masih bingung. Minta rezeki yang banyak. Minta surga. Ya benar, bagus minta surga. Akan tapi jawaban yang sambung dengan tidak sambung ada maknanya. Aku minta kebersamaanmu. Rafaqataka fil akhirati fil jannati. Aku ingin bersamamu di surga. Baik. Jadi kita selama ini membaca hadis Nabi SAW yang banyak. Akan tapi ternyata belum merubah rumah kita menjadi rumahnya Rasulullah. Ayo sekarang kita pulang ke rumah kita. Kita jadikan rumah kita rumah Rasulullah. Siaplah untuk didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang bukan saat maulidan saja, bukan saat marhabanan. Sangat tidak benar kalau dikatakan Nabi datang waktu mahal qiyam. Tidak, Nabi harus datang setiap saat di rumahmu. Ini yang harus didasarkan oleh seorang pecinta Nabi. Nabi harus hadir bersama kita yang menemani kita waktu kita berjalan. Menemani kita waktu kita jualan. Sehingga anda tidak akan bohong. Nabi, Nabi, Nabi. Nabi, innama ana basyarun mitlukum. Aku manusia seperti kalian. Artinya apa? Nabi berjalan, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi berbak. Nabi, Nabi, Nabi. Nabi adalah pakai baju. Jadikanlah kehidupanmu mengikuti Nabi. Hadirkan cara pakaian Nabi. Hadirkan cara duduknya Nabi. Hadirkan cara makan Nabi. Hadirkan cara minum Nabi. Hadirkan cara tidur Nabi. Hadirkan cara masuk WC Nabi. Allah. Itu kita bersama Nabi, Nabi, Nabi. Itulah yang semestinya ada. Said Ahmad Al-Badawi mendapatkan maqam kutub karena selalu menghadirkan Nabi di dalam gerak-gerik dan langkahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah. Jadi dua pertanyaan dibawa pulang ke rumah. Siapkah kita didatangi oleh Rasulullah? Pulang ke rumah nanti. Jangan-jangan lebih mengagungkan saya daripada ke Rasulullah. Nah, kalau Buya datang, katanya, Buya datang. Pakai kerudung yang rapi. Allah. Buyanya pulang balik lagi. Ini katanya pecinta Rasulullah. Lebih takut kepada Buyanya. Rasulullah. Allah. InsyaAllah yang majlis di majlis ini pecinta Rasulullah. Tengok di rumah kita. Di ruang tamu ada apa? Anak-anak kita seperti apa? Perilaku kita di rumah kayak apa? Bagaimana seandainya Rasulullah datang ke rumah kita? Ini yang harus selalu kita hadirkan. Bagaimana jika? Padahal bagaimana ini tidak bagaimana. Bukan berandai-andai. Hakikat Nabi Muhammad menyaksikan kita. Kalau Nabi Muhammad melihat amal umatnya ini baik, bersyukur. Nabi Muhammad menyaksikan. Dihadar-sandarkan amal umat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau lakukan hari ini diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membuat tersenyum Nabi terus akan dicari Nabi terus. Yang membuat Nabi nangis akan ditinggal Nabi. Kemaksiatan yang kau lakukan menjadikan Nabi nangis. Itu yang menjadikan anda ditinggal. Akan tetapi amal baik yang anda sambungkan dengan Nabi akan menjadikan Nabi senang. Dan itu yang menjadikan anda dicari Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ketahuilah Nabi itu tidak bisa kita cari waktu di akhirat. Tapi bisa kita cari waktu di dunia. Kalau sudah di akhirat semua manusia melihat Nabi. Karena wajah beliau memancar memenuhi padang mahsyar. Tidak ada yang tidak melihat Nabi. Semua tahu itu Rasulullah. Tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada Rasulullah. Seperti orang melihat rembulan. Tidak ada yang bisa menjangkau rembulan. Kecuali rembulannya turun kepada kita. Tidak ada yang bisa menjangkau Nabi. Kecuali Nabi yang mencari kita. Hati-hati. Semuanya bisa melihat Rasulullah. Kita ingin dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyenangkan Nabi waktu hidupnya inilah yang bakal dicari oleh Rasulullah. Jangan bertanya bagaimana Rasulullah bisa mencari umatnya yang banyak semacam ini. Rasulullah kekasih Allah bisa melakukan apa saja. Bahkan di saat nabi-nabi tidak mampu, Rasulullah diberi kemampuan memberi syafaat. Allah memberikan kepada Rasulullah kemampuan untuk menjangkau semua umatnya dan akan didatangi. Dan yang didatangi adalah yang memancar di hatinya cinta kepada Rasulullah dan tahu nabi kalau itu umatnya. Biarpun di dunia ahli ibadah, ahli ngaji, tapi hatinya tidak memancarkan cinta, ditinggal oleh nabi. Sekarang carilah cinta. Perayaan maulid nabi kita bukan hanya sekedar di bulan Rabiul Awal. Karena perayaan maulid nabi adalah menumbuh suburkan cinta di hati kita. Harus terus kita pupuk, kita pupuk, kita pupuk. Terus tidak ada hentinya. Hingga kita mati, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar, dicari Rasulullah, kemudian dibonceng oleh Rasulullah, dibawa kita ke telaga Kautsar. Dan siapapun yang diberi minum telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Dengan tangannya Rasulullah kita diberi minum Allah. Itu semua adalah siapa? Yang menyenangkan nabi saat ini. Dan nabi akan berbangga kepada umatnya. Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamati. Nabi berbangga dengan kita. Siapa kita harus dibanggakan oleh nabi? Yang pantas kita bangga dengan nabi. Tapi ternyata tidak. Nabi berbangga dengan kita. Jadilah yang dibanggakan nabi. Inni mubahin bikumkum. Kalian semua. Kami berbangga kepada kalian di antara umat yang lainnya. Bangga kayak apa? Apakah benar saya ini dibanggakan oleh Rasulullah? Jadilah anda orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Anda harus tampil beda. Anda harus tampil beda di hadapan Rasulullah. Tampil beda. Rabi'ah Adawiyah membaca salawat kepada Rasulullah sehari 50 ribu kali. Waktu ditanya, ya Rabi'ah, kenapa engkau membaca sebanyak itu? Ia menjawab, aku ingin dibanggakan Rasulullah nanti di surga. Disuruh berdiri, ya Rabi'ah, berdiri. Kenapa ya Rasulullah? Akan aku banggakan engkau di antara umatku. Engkau membaca salawat kepadaku 50 ribu kali. Tampillah beda. Kita perlu tampil beda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anda yang diberdirikan Rasulullah. Hai berdiri, wahai umatku. Kenapa ya Rasulullah? Engkau adalah seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan, menutup aurat di saat semua orang pada membuka auratnya. Dibanggakan oleh Rasulullah. Kita ingin tampil beda di hadapan Rasulullah. Tampil beda, tampil beda. Ingin dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ogasah yang pernah tadi saya sebut namanya. Suatu ketika Nabi Muhammad waktu di akhir khutbah beliau di masjid beliau. Setelah beliau berwasiat, berwasiat, berwasiat, tiba-tiba Nabi setelah itu berkata, wahai umatku, jika ada di antara kalian yang merasa pernah aku zalimi, aku ambil haknya, maka ambillah saat ini mumpung aku masih hidup. Jangan sampai kau tutup di hari yang tidak berguna anak dan tidak berguna amal, tidak berguna harta. Maksudnya sebelum aku mati. Yang ingin mengkisasku, kisaskah aku yang pernah aku sakiti, ngadu, ayo adukan, apa ambil sekarang mumpung aku masih hidup. Waktu itu para sahabat Nabi pada menangis karena Nabi bercerita yang menunjukkan Nabi akan meninggalkan mereka. Nabi bercerita tentang satu cerita yang para sahabat Nabi dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sadar bahwa Nabi Muhammad akan meninggal. Sehingga para sahabat menangis dan menangis, menangis. Kemudian Nabi Muhammad berwasiat dengan bermacam-macam wasiat. Wasiatnya sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya An-Nisa, wanita. Di antaranya As-Salat, salat. Kemudian setelah itu Nabi berkata, wahai umatku, jika ada di antara kalian ada yang pernah aku zalimi, saat inilah waktumu untuk menuntut kepadaku. Aku lebih senang kau tuntut saat ini daripada kau tuntut nanti di akhirat. Nabi, Allah, suami sering plak-plok sama istri, tidak pernah ngomong begitu. Istri ngomong tajam sama suami, enggak pernah ngomong gitu. Nabi yang tidak pernah bersalah pun masih merasa bersalah. Ini loh uswah kita, suri teladan kita Nabi SAW. Jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, minta tuntutlah saat ini, selesaikan saat ini, kisoslah aku saat ini. Tidak ada yang berani suruh mengkisos Nabi, suruh minta kepada, suruh menuntut kepada Nabi. Tidak ada yang berani, diam semuanya sambil menangis mereka. Kemudian Nabi melanjutkan ceramahnya. Ternyata di saat Nabi ingin mengungkapkan ceramah selanjutnya, tiba-tiba ada orang di belakang berkata, ya Rasulullah, aku yang akan menuntutmu dan aku akan mengkisosmu. Kaget Rasulullah. Para sahabat Nabi yang semula menangis, terhenti tangisnya menoleh kepada orang tersebut. Siapa gerangan dia? Kok seperti itu? Mungkin dia orang munafik yang niat jahat kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat Nabi menoleh kepada mereka. Berdiri, kata Rasulullah. Dan maju. Akhirnya berdirilah orang tersebut dan maju. Ternyata, setelah dilihat dekat, mereka pada tahu itu adalah Ukasah. Nabi Muhammad berkata, Ukasah, bukankah engkau yang pernah minta kebersamaanku di surga? Apa yang aku lakukan, Ukasah sini? Apa kesalahanku kepadamu, Ukasah sini? Sayyidina Ali yang ada di kanan Nabi, Sayyidina Abbas yang ada di kiri Nabi berkata, ya Rasulullah, kalau mereka hendak mengkisas, biar aku yang menggantikannya. Jangan engkau yang dikisas, ya Rasulullah. Kalau mereka harus menuntut, biar kami yang menyelesaikannya. Allah. Kata Rasulullah, tidak. Dia menuntutku, aku yang menyelesaikannya. Maju, wahai Ukasah. Maju, wahai Ukasah. Majulah, Ukasah. Apa yang pernah aku lakukan kepadamu, hingga engkau harus menuntut kepadaku, wahai Ukasah? Ukasah menjawab, ya Rasulullah, masih ingat suatu ketika di saat aku berada di perang Badar, engkau mengatur barisan perang. Dan waktu itu aku agak maju ke depan, menonjol ke depan, engkau pukul aku. Dan aku merasakan sakit di perut dan pinggangku. Iya, aku masih ingat. Itulah yang akan aku tuntut, ya Rasulullah. Allah. Baiklah, wahai Ukasah. Kalau memang begitu, pukullah aku sebelum aku meninggal. Baik, ya Rasulullah, akan aku pukul. Akan tapi, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku dulu, di perutku tidak ada kainnya, tapi sekarang perutmu berlapis kain. Allah. Bukalah, ya Rasulullah. Dibuka itu baju. Setelah dibuka baju itu, ayo pukul Ukasah, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu engkau memukulku dulu dengan tongkat, sekarang aku tidak punya tongkat. Diberikan tongkatnya Rasulullah, ini tongkatku, ya Rasulullah. Baik, ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Ukasah siap-siap untuk memukul, diayunkan tongkat sekali, diayunkan tongkat dua kali, diayunkan tongkat tiga kali. Sahabat gemeteran lihat Nabi Muhammad akan dipukul, tiba-tiba tongkat dilempar dan ternyata hidung dan bibirnya Ukasah ditempelkan di perut Rasulullah. Dan dipeluklah Rasulullah. Apa yang kau lakukan, wahai Ukasah? Apa ini, ya Ukasah? Ya Rasulullah, aku mendengar dari omonganmu, aku merasa bahasanya ini adalah akhir-akhir kehidupanmu, ya Rasulullah. Demi Allah, ya Rasulullah, aku rindu jika kulitku bisa menempel kulitmu di saat kau hidup, ya Rasulullah. Allah. Pengen tampil beda di depan Rasulullah, lihat. Ukasah pantesan ahli surga. Dia adalah ahli surga, Allah. Pengen tampil beda di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak orang pengen tampil beda. Ayo kita tampil beda di depan Rasulullah. Di saat orang pada gila dunia, rebutan dunia, Anda jangan rebut. Di saat orang pada sibuk rebutan waris, Anda yang ngerti. Allah, tampil beda di hadapan Rasulullah. Kita ingin dibanggakan Rasulullah, fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Tampil beda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Adik-adik putriku, tampil beda di depan Rasulullah. Modelmu adalah model Rasulullah. Model bajumu, model baju yang disenangi Rasulullah. Lihat, kalau ingin tampil beda, aku harus tampil beda. Aku harus tampil cantik, beda. Cantik menurut Rasulullah. Allah. Itu kalau Anda kenal, aku ingin tampil beda. Seperti yang diinginkan Rasulullah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra tampil beda. Karena itu beliau dicintai Rasulullah. Tampil beda Nabi Siti Fatimah Az-Zahra. Beda di hadapan Rasulullah. Beda dengan Rasulullah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tampil beda di hadapan Rasulullah dan memang benar-benar beda di saat orang tidak berpikir, beliau berpikir. Suatu ketika Sayyidat Fatimah Az-Zahra duduk dengan Sayyidah Asma binti Umaysh. Beliau duduk dengan Sayyidah Asma binti Umaysh. Di rumah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Asma bintu Umaysh adalah bekas atau jandanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Beliau adalah wanita solehah yang sangat dicintai Nabi dan dicintai oleh sahabat Nabi. Dia adalah wanita solehah. Mendampingi putri solehah Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan tiba-tiba di saat itu terlihat mayat diiring oleh manusia-manusia. Tiba-tiba di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra melihat mayat tersebut, Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis. Sayyidah Asma bingung, wahai Fatimah, wahai ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulillah, engkau menangis, ada apa dengan jenazah itu? Apa dia ahli neraka atau? Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata, tidak. Aku menangis melihat jenazah. Jenazah dibawa ke kuburan dan semua jenazah yang dibawa ke kuburan tentu seperti itu. Apa itu? Kalau mayat dibawa ke kuburan itu adalah dibawa, dipanggul di atas kepala manusia. Belum pakai keranda mayat semacam ini. Belum pakai keranda mayat. Dibawa ke kuburan, dipanggul di atas kepala manusia. Kenapa dengan mayat itu, hai Fatimah Az-Zahra? Dijawab oleh Sayyidat Fatimah, aku melihat mayat yang dibawa ke kuburan itu diangkat di kepala manusia-manusia. Kemudian akan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Oh, alangkah malunya aku nanti jika mati. Kemudian diangkat di atas kepala manusia, akan terlihat lekuk-lekuk tubuhku. Allah. Mikir takut lekuk tubuhnya dilihat setelah mati. Itu Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian Sayyidah Asma berkata, wahai binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah, aku pernah di Habasyah. Di Habasyah sana aku melihat jika ada orang dibawa ke kuburan, mereka dibuatkan keranda, mayatnya dimasukkan ke keranda, kemudian ditutup di atasnya sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya. Mendengar jawaban seperti itu, yang semula menangis wajahnya menjadi berbinar-binar, berseri-seri. Matanya berbinar-binar, wajah berseri-seri. Kemudian Sayyidat Asma, Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata, Asma, kabar gembira untukku. Aku berwasiat nanti, aku wasiat tiga wasiat. Kalau aku meninggal nanti, tolong buatkan aku keranda. Satu, yang kedua, kuburkan aku di malam hari. Yang ketiga, nikahkan suamiku dengan Umamah. Pengen dikubur di malam hari, biar tidak dilihat lagi oleh orang. Allah. Dan benar, setelah Sayyidat Fatimah Az-Zahra meninggal, dibuatkan keranda. Dan dikuburkan di malam hari. Dan setelah itu Sayyidina Ali menikah dengan Umamah. Sepupunya, Allah. Lihat ini Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lihat, dicintai Rasulullah tampil beda. Ya. Beda, wanita yang lain belum berpikir. Tapi Sayyidat Fatimah berpikir. Ini pecinta Rasulullah. Mana yang mengaku cinta Rasulullah? Mana yang mengaku cinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra? Bukan memikir lekuk tubuhnya dilihat setelah meninggal, waktu hidup pun kadang dipamerkan. Sudah begitu mengaku cinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Allah. Kita harus tampil beda di hadapan Rasulullah. Barangkali mohon maaf, mungkin di antara menyaksikan ini masih biasa menampilkan lekuk tubuhnya. Minta ampunlah kepada Allah dan berjanjilah. Ingat, berjanjilah detik ini aku harus merubah. Dan yang sudah benar dandanannya jangan merendahkan. Karena ada sebagian orang yang masih baru untuk kembali kepada Allah sehingga bajunya masih setengah benar. Menuju benar, akan tapi lihat hatimu harus sambung ke Rasulullah di saat melihat orang-orang semacam itu. Jangan merendahkan siapapun yang merasa bajunya masih dengan lekuk-lekuk yang terlihat, insya Allah dengan mendengar ini akan berubah dan Anda tidak usah menegur sudah. Hatinya sendiri akan menegur dirinya sendiri. Maka jangan sampai Anda merendahkan tuh ngaji berkali-kali bertahun-tahun. Masih lekuk tubuhnya terlihat. Jangan merendahkan, biarkan. Ia akan belajar dengan kisah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Bagi para suami pun, ayo pulang ke rumah bawakan cerita ini. Untuk istri-istri kita. Istri kita. Nabi Muhammad menyanjung wanita. Bahasanya wanita ini adalah kuliah daya godiah kepada setiap laki-laki. Jangan meremehkan diri Anda. Anda punya daya guna sehingga harus ditutup, bahkan digambarkan innal mar'ata tukbilu ala surati syaitan wa tutbir ala surati syaitan. Wanita itu kalau datang seperti setan, kalau mundur seperti setan. Jangan merasa salah paham, merasa seperti setan punya daya guna, bukan seperti setan yang mengerikan. Siapa yang mengatakan setan tidak? Ini orang salah paham. Artinya perempuan daya guna, jangan meremehkan perempuan itu, seperti apapun dia adalah punya daya guna, sehingga dilarang oleh Rasulullah, dilarang berduaan laki perempuan, biarpun untuk ngajar Al-Quran, biarpun jelek-jeleknya kayak apa ibaratnya. Setan yang ngomong, gak ada istilah jelek kalau sudah hawa nafsu dan syahwat. Dengar ini Nabi SAW, karena memuliakan wanita. Tutup auratmu wahai wanita, karena apa? Semua dalam dirimu adalah membangkitkan syahwat, menggoda. Jangan sampai laki-laki melihatmu hanya melihat syahwat, bukan melihat dengan cinta kasih, bukan melihat dengan penghormatan. Alangkah banyaknya laki-laki melihat wanita dengan rendah, yang dipikir adalah hubungan seks, yang dikira adalah penghinaan. Kita ingin laki melihat wanita, oh wanita mulia. Itu pendidikan Rasulullah, oh ini wanita baik, ini wanita salehah. Lihat, kalaupun ingin menikahinya karena dasarnya dia salehah, tapi lihat, mohon maaf jika perempuan itu tidak menutup aurat, kemudian rendah murahan di pinggir jalan dan sebagainya. Laki-laki pun memandangnya dengan rendah karena tidak mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda berdandan dengan dandanan yang mulia, keluar dengan cara yang mulia, menghadiri tempat-tempat yang mulia, lihat, lelaki pun memandang Anda dengan mulia. Itu yang diinginkan Rasulullah. Rasul cinta perempuan, cinta wanita, cinta nisa, sehingga wasiat Nabi, an-nisa, an-nisa, wanita, wanita, wanita, tolong perhatikan, istausu bin nisa'i khaira. Tampillah bidah seperti Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Takkan ada suatu ketika, lihat, benar-benar tampil bidah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Sayyidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu bersama sahabat yang lainnya ditanya oleh Rasulullah, wanita yang paling bagus itu seperti apa? Macam-macam jawabnya. Yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya, yang banyak begininya, begininya, begininya. Pulang mereka. Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar pulang, semuanya pulang. Sayyidina Ali ditanya oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari Rasulullah? Istri solehah. Kalau suaminya pulang, yang ditanya, ilmu apa yang kau dapat hari ini? Bukan duit berapa yang kau dapat. Yang ditanya, dapat ilmu apa engkau dari Rasulullah? Kemudian Sayyidina Ali bercerita, aku dapat ilmu begini-begini, dan aku pun dapat pertanyaan. Pertanyaan apa, wahai suamiku? Wanita yang paling bagus itu seperti apa ya? Sayyidat Fatimah Az-Zahra tersenyum. Sayyidat Fatimah Az-Zahra tersenyum. Aku punya jawabannya. Apa jawabannya? Dibisikkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa senang punya jawaban. Ini akan dibanggakan oleh Rasulullah. Di esok harinya ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya jawabannya. Jawaban apa? Wanita yang terbaik adalah... Apa ayo Ali? Wanita yang terbaik ya Rasulullah adalah yang berusaha untuk tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Tidak berusaha tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Rasulullah tersenyum. Siapa yang ngajari kau? Tahu Nabi Muhammad, bocoran dari mana ini? Ya. Yang berusaha untuk tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Artinya, kalau dilihat diperhatikan laki-laki merasa risih, tidak senang. Bukan berarti tidak bisa dilihat, memang suruh di kamar saja, kurungan begitu. Tidak. Akhirnya merasa jika kecantikannya diperhatikan kaum laki-laki tidak senang. Sekarang dandanannya semua untuk laki-laki. Bandannya untuk laki-laki di pinggir jalan. Allah, murahan, rendahan tuh. Dan berusaha untuk tidak melihat laki-laki kecuali ada perlu. Misalnya untuk jual beli kalau memang dia berdagang. Untuk belajar kalau memang dia menuntut ilmu. Tidak sampai dilanjutkan dengan oh gantengnya, oh kumisnya, oh hidungnya. Rendah. Itu yang di Sayyidat Fatimah Az-Zahra yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Maksudnya berusaha. Memang betul wanita soleha itu kalau diperhatikan laki-laki risih dan mungkin bisa marah. Ada seorang dari Dimaski menasihati putrinya. Syekh Ali At-Tantawi. Dia menasihati putrinya, wahai putriku. Jadilah kau wanita yang berwibawa. Jika di tengah jalan engkau bertemu dengan laki-laki yang iseng, ambil sandalmu dan tempelengkan ke mukanya. Oh, duduk. Dan benar kalau memang ada wanita menempeleng laki-laki yang iseng, insya Allah besok yang melamar orang soleh. Sekarang disanjung malah wajahnya putih kuning hijau. Mano rendahan. Kalau seandainya wanita mulia, kalau ada wanita lelaki iseng menyanjung begini, ambil sandalmu dan tempelengkan mukanya, insya Allah besok yang melamar orang soleh. Ini wanita hebat. Ada laki macam-macam ditempeleng, berarti dia menjaga diri. Itu pilihanku. Itu. Sekarang baru di SMS sekali, balas 4 kali. Ya. Tapi insya Allah di majlis ini adalah bakal dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan bagaimana beliau dengan suami beliau suatu ketika Sayyidina Ali marah. Rupanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra bolak-balik minta maaf sampai 7 kali hingga 70 kali sampai Sayyidina Ali memaafkannya. Kemudian esok harinya bercerita apa yang terjadi semalam. Sayyidat Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, aku sedikit punya selisih dengan suamiku. Aku merasa bersalah tapi aku minta maaf tidak langsung diberi sampai 70 kali." Dikasih akhirnya. Akhirnya dikasih. "Wahai Fatimah, jika engkau belum dimaafkan, aku pun tidak menerimamu." Allah. Minta maaf kalau merasa salah. Minta maaf sampai 70 kali. Kadang ya sudah, kalau udah maafin ya sudah deh. Nah, apa itu istri model gitu? Berusaha menyenangkan suami, sama suami pun begitu. Kalau melakukan salah, berusaha dan berusaha untuk mendamaikan suasana. Minta maaf. Ya sudah, minta maaf, ya sudah. Yang penting kan sudah minta maaf kan? Katanya kiai pun begitu. "Buya, kalau istri saya begini, yang penting kan saya sudah maaf. Apakah harus terus minta maaf?" Nah, terus minta maaf sampai dimaafkan. Karena tanda dia ingin baik dan tanda ketulusan hatinya itu. Ayo tampil beda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Allah. Lihat, bagi beliau kehidupan dunia ini adalah sangat sangat sangat murah. Saat Nabi Muhammad hendak meninggal, duduk Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan Rasulullah. Dan di saat seperti itu Sayyidat Fatimah Az-Zahra dibisiki oleh Rasulullah. Bisik-bisiki yang pertama menangis. Dengan tangis yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Tangis yang amat sangat. Di saat Rasulullah melihat Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis, dibisikin yang kedua kalinya. Setelah dibisik yang kedua kalinya, tersenyum. Siti Aisyah yang menyaksikan bingung. "Wahai Fatimah, sungguh aku tidak melihat tangis bercampur senyum kecuali melihat wajahmu. Apa yang terjadi? Ngomong apa Nabi kok sampai engkau menangis? Dan ngomong apa Nabi kok tiba-tiba engkau langsung tersenyum?" Dia boleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, "Ini sir baini wa baina abi." Itu adalah rahasia antara aku dengan ayahku. Oh, pakai rahasia-rahasiaan. Akhirnya setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidat Aisyah ingat. "Wahai Fatimah, jika berkenan engkau untuk bercerita, waktu itu engkau pernah menangis tiba-tiba tertawa. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah?" Sayyidat Fatimah menjawab, "Baik, karena sudah meninggal, aku bisa menceritakannya. Waktu itu Nabi Muhammad mendekatkan telingaku di bibir beliau yang suci, yang mulia. Kemudian berbisik, 'Fatimah, sebentar lagi aku menghadap kepada Allah.'" Hatinya bergolak dengan cinta dan kerinduan yang tidak ingin ditinggal Rasulullah. Menangislah Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan tangis yang tiada tandingnya. Menangis dan menangis-menangis karena akan ditinggal Rasulullah. Artinya sebuah perpisahan. Kemudian di saat Sayyidah Fatimah menangis, kemudian setelah itu aku ditarik oleh ayahandaku yang kedua. Kemudian dibisikkan di telingaku. Kemudian beliau berkata, "Wahai Fatimah, engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang bakal menyusulku di surga Allah." Setelah itu aku tersenyum karena aku yakin bahwa aku akan bersama ayahandaku dalam waktu dekat. Dan benar, Sayyidah Fatimah meninggal setelah 6 bulan Rasulullah meninggal. Dan itu ditunggu-tunggu oleh Sayyidat, sehingga Sayyidat Fatimah Az-Zahra setelah meninggal Rasulullah hanya menunggu kematian beliau. Sehingga yang dilakukan hanya sholat, yang dilakukan hanya ibadah, dilakukan hanya sholat, dilakukan hanya ibadah. Karena menunggu waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dirasakan waktu begitu lama, 6 bulan lama. Kalau kita 60 tahun katanya masih kurang. 6 bulan lama menunggu Rasulullah. Allah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra kerinduannya dengan Rasulullah. Ingin menagih janji, kapan aku bersama ayahandaku, kapan aku menyusul dengan ayahandaku. Bahkan setiap kali masuk ke kamar beliau selalu berpesan, "Mungkin aku tidak akan kembali lagi." Allah. Hingga pada suatu ketika berpesan kepada Sayyidat Asma binti Umayyish, yang waktu itu kedua putra beliau lagi melakukan sholat di masjid. "Asma, aku akan masuk kamar. Aku akan membaca Al-Quran. Jika nanti suara Al-Quran sudah tidak terdengar lagi, berarti saat itulah waktuku." Allah. Sayyidat Asma tidak begitu perhatian, hanya ia saja. Membacalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra Al-Quran, dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra membaca Al-Quran, tiba-tiba terdiam, baru sadar Sayyidat Asma bintu Umayyish tadi ngomong, "Kalau sudah Al-Quran tidak terdengar, berarti itulah waktuku." Kemudian dibukalah pintu Sayyidat Fatimah Az-Zahra dalam keadaan selesai membaca Al-Quran, sudah menghadap kepada Allah. Kemudian Sayyidat Asma menoleh ke pintu depan. Sebentar lagi dua putranya yang masih kecil akan datang. Apa yang harus aku omongkan dengan putra beliau Sayyidina Hasan dan Husain? Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian betul tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain datang. Kemudian Sayyidat Asma tidak bisa menahan air matanya. Maka melihat Sayyidina Hasan dan Husain rupanya memang cucu-cucunya Rasulullah dan putri. Cucunya putranya putri Rasulullah dan cucunya Rasulullah bukan orang main-main. Beliau orang yang sangat tanggap hatinya, yang sangat sadar akalnya. Melihat Asma binti Umais menenangkan air mata, tiba-tiba malah berkata, aku mengerti apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba mengucapkan kepada saudaranya, saudaraku, Adhamallah ajrak, semoga Allah mengagungkan, membesarkan pahalamu. Kemudian berangkulan dua, mengerti bahwasanya ibundanya sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantarkan ke kamar ibundanya, dan setelah itu memeluk ibundanya. Dan itulah keberangkatan wanita mulia Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenalilah Siti Fatimah Az-Zahra. Allah. Yang belum kenal tidak akan cinta. Perlu kita membaca sejarah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan itu bersilsilah panjang. Untuk kenal dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ini Sayyidina Hasan, sen pendidikan dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Allah. Inilah sekelumit dari kisah yang harus kita hadirkan. Sekarang tanyakan kepada putri-putri kita. Siapa idolanya? Idolanya... Allah, musibah kalau ternyata idolanya adalah orang-orang yang menjadikan mereka masuk neraka. Jadikan anak kita selalu mengidolakan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dikit-dikit Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dikit-dikit Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Baik. Bil barokah. Baca kitab sepintas saja karena ini insya Allah sudah cukup. Waktunya sudah habis. Tidak sadar kita, mohon maaf insyaAllah. Semoga bermanfaat. Ayo wahai para wanita-wanita pengikut Rasulullah. Dan ingat nanti di Padang Mahsyar ada dua rombongan istimewa. Ingat di Padang Mahsyar ada dua rombongan istimewa yang meluncur menuju surga. Yang wajah mereka seperti cahaya-cahaya. Yang berjalan begitu cepatnya sampai dilihat seperti berjalan di atas kepala manusia. Itu adalah rombongan yang pertama kaum pria, rombongannya Rasulullah. Dan kaum wanitanya rombongan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Nisa'il Alamin. Semoga ibu-ibu, adik-adik, putri semua bersama rombongan Sayyidat Fatimah. Maka gantungkan dirimu sekarang dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Dan para bapak-bapak insyaAllah bersama Rasulullah. Yuk kita maulidan setiap detik. Dan setiap hembusan nafas kita adalah untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baca salah satu hadis, tajridus sharih. InsyaAllah nanti ini bil barokah. Baik, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allif bisanad al-mutasil ila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarji Az-Zabidi radiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini ila anqal. Wa an Aisyata radiyallahu anha fi riwayatin qalat lamma sakula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda waja'uhu istazana azwajahu ayumarridu fi baiti fa adinna lahu fi babakil hadis taqaddama anifan wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat lamma sakula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda waja'uhu istazana azwajahu ayumarridu fi baiti fa adinna lahu wa baqil hadis taqaddama anifan wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat lamma taqula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda waja'uhu istazana zawajahu ayumarridu fi baiti fa adinna lahu wa baqil hadis taqaddama anifan qala musyrifun ta'ala nafa'ahum ila anqal. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah wa anha. Dan diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari meriwayatkan, lamma thaqulan nabiyyu, tatkala berat sakit nabi. Lamma thaqula an-nabiyyu, tatkala berat sakitnya nabi, menjadi parah maksudnya sallallahu alaihi wasallam, washtadda, dan semakin parah waja'uhu, sakitnya nabi, istadzana nabi minta izin, adabnya nabi, istadzana nabi minta izin azwajahu, kepada istri-istrinya, ayyumarradu, untuk dirawat, ayyumarradu, untuk dirawat, minta dirawat fi baiti, di rumahku. Dan ini satu kemuliaan Sayyidat Aisyah juga. Beliau mengatakan Nabi Muhammad meninggal di rumahku. di hari giliranku dan di pangkuanku. Allah. Inilah sisi lain kemuliaan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tadi di balik kisah ini, karena dalam hadis ini ada fitnah dari orang-orang di luar ahli sunnati wal jamaati mengkritiki Siti Aisyah. Di situ ada, karena waktu di Siti Aisyah, siapa yang memandu Rasulullah? Yang memandu adalah Abbas dan satu orang laki-laki yang lainnya. Siti Aisyah tidak menyebut laki-laki. Katanya apa? Karena Siti Aisyah benci dengan Sayyidina Ali. Memang ada fitnah itu. Ada ini. Dalam hadis ini kebetulan sering. Kalau Anda membaca hadis ini, nanti di kalangan sekelompok kaum, di situ ada di fitnah Siti Aisyah. Bagaimana di fitnah Siti Aisyah? Rasulullah memilih untuk tinggal di rumah beliau. Waktu beliau sakit, di saat beliau akan meninggal, minta di tempatnya Siti Aisyah. Untuk dirawat Siti Aisyah. Dan pas di gilirannya Siti Aisyah belum meninggal. Ayu marrodo ingin dirawat fi baiti di rumahku. Fa'adhinna mereka para wanita, para istri-istri Rasulullah mengizinkannya. Lahu kepada Rasulullah. Ini. Bisa diambil dari babakil hadis. Sisa hadis-hadisnya adalah kembali kepada hadis sebelumnya. Taqaddama anifan telah lewat tadi. Jadi Nabi Muhammad lihat. Kalaupun harus tinggal di istri, ini menunjukkan bahasanya begitu pentingnya membagi waktu kalau memang mempunyai istri lebih dari satu. Kalaupun terpaksa harus tinggal di istri yang satunya, mengambil haknya yang lainnya, minta izin. Dan sebaik-baik wanita adalah mengizinkan karena untuk sebuah kepentingan, bukan menuntut. Dan semua mengerti bahasanya kedekatan dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang sangat dicintai. Jatuh pilihan dari Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah. Dan itulah yang Allah atur. Karena memang Sayyidat Aisyah adalah wanita mulia. Semuanya mulia. Tapi inilah kemuliaan di atas kemuliaan. Sampai subhanallah. Sayyidat Aisyah berkata, aku berbangga karena Rasulullah meninggal di rumahku. Dan di hariku. Dan di pangkuanku. Dan sebelum meninggal ternyata ludahku nyambung dengan ludahnya Rasulullah. Karena waktu itu Nabi Muhammad minta disiwaki. Kemudian siwak itu terasa keras. Nabi Muhammad mengisyaratkan yang artinya tolong lembutkan. Kemudian siwak itu aku lembutkan dengan ludahku. Kemudian aku gigit. Dan kemudian dipakai oleh Rasulullah. Kemudian aku pakai lagi. Nyambung antara ludahnya dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan begitulah Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Keluar keringat dingin yang sangat besar. Bergegas Siti Aisyah tidak membiarkan keringat itu mengalir. Diusap oleh Siti Aisyah. Dengan tangannya Rasulullah. Diusap terus dengan tangannya Nabi Muhammad. Sang perawi hadis itu curiga. Kenapa Aisyah kau katakan kau usap dengan tangannya Rasulullah. Kau tidak dengan tanganmu sendiri. Siti Aisyah menjawab. Demi Allah tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangannya Rasulullah lebih lembut dari tangannya Siti Aisyah. Ya. Baik, inilah bil barokah insyaallah, karena kemarin sudah kita jelaskan saat-saat meninggal Nabi. Dan memang kita harus punya cerita, punya kurikulum di saat meninggalnya Nabi. Karena apa? Kalau ada orang menghayati saat meninggalnya Nabi, ketahuilah meninggalnya Nabi menghidupkan hati. Kalau orang faham, meninggalnya Nabi menghidupkan hati. Yang merasa Nabi meninggal adalah musibah. Justru di saat meninggalnya Nabi hidup hati-hati. Semula para sahabat Nabi yang kurang peduli, jadi peduli menangis mencari Rasulullah. Allah. Yang semakin yang cinta semakin cinta dan begitu seterusnya. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidina Abu Bakar berkata, "Tibta hayyan wa mayyita." Baik engkau ya Rasulullah saat hidup dan mati, wangi saat hidup dan mati. Dan Nabi adalah khairun lana. Nabi Muhammad baik untuk kita waktu mati. Ana khairun lakum fil hayati wa ana khairun lakum ba'da mamati. Aku baik untukmu saat aku hidup dan aku baik untukmu setelah aku meninggal. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ini. Allahu a'lam bissawab. Bil barakah. Dan kebetulan ini masih nyambung dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatur semuanya. Qala al-musaddiq rahimahullahu ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum tari'ami ila anqal. Wan Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'ili radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya diriwayatkan dari Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'ili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu telah sampai berita kepadanya anna Bani Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf kampung orang dari Bani Amr bin Auf, kana bainahum syarrun, kana ada bainahum di antara mereka syarrun. Syarrun itu satu kejelekan. persengketaan. Karena ini bab babul islah bainan nas. Qala al-musannif fi babil islah bainan nas. Ini di bab islah bainan nas. Ada di Bani Amr bin Auf ada permasalahan di antara mereka. Fa kharaja Rasulullah. Allah. Nabi Muhammad bersemangat melihat percecokan. Nabi Muhammad memaksakan, menyempatkan diri untuk Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk datang. Fa kharaja Rasulullah, Nabi Muhammad keluar, yuslihu bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka. Fi unasin ma'ahu, bersama orang-orang yang menyertai Nabi, membawa sekelompok orang. Yuk kita datang kepada Bani Amr bin Auf, barangkali kita bisa menyelesaikan mereka. Dan benar, datang Nabi ke sana, selesai urusannya. Dan seharusnya semacam ini, para tokoh dan sebagainya harus rindu jika ada percekcokan datang, khususnya keluarga, termasuk wasiat-wasiat agar tidak terjadi percekcokan. Yang sering banyak terjadi percekcokan biasanya urusan waris. Waris itu setannya gede-gede, lihat. Allah. Ya pun hadir pengajian enggak masuk itu nanti kalau sudah perang-perang urusan waris. Sehingga biarpun haji dia tetap mengatakan yang penting aku masuk neraka. Urusan waris. Buktinya susah diatur kalau sudah orang rebutan waris ini. Enggak pandang kiai atau orang bodoh, kaya atau melarat, yang paling kaya biasa yang paling rakus. Bahkan katanya pun kadang pun yang paling alim yang paling rakus. Hati-hati waris. Ini keluarga ini. Ini urusan keluarga yang digambar. Kalau Nabi banyak percekcokan urusan keluarga. Hah? Bukan orang bodoh, orang alim pun sama, hati-hati. Kadang kiai meninggalkan dua anak rebutan kantin pondok. Pembagian santri-santrinya ada 200. Bagi 100-100 bab urusan kos-kosan, bab duit lagi. Oh, iblisnya gede itu. Hati-hati. Pokoknya harus waspada. Makanya kalau ada urusan, kalau ada waris, segera dibagi, diberesi. Datangkan semua anak-anak kita agar tahu hatinya. Kenal. Jangan sampai mengambil haknya orang lain. Neraka, neraka, neraka. Hati-hati. Yang mungkin ada di antara yang hadir pernah berbuat dolim kepada saudaranya. Alhamdulillah Anda mendengar saat ini. Yuk kembali kepada Allah. Bagaimana antara minta maaf, berbuat baik kepada mereka, minta maaf. Kalau mereka maafkan, beres semuanya di dunia. Jangan sampai nanti dituntut di akhirat. Nabi rindu untuk mendampingkan antara keluarga. Wahalatis sholatu. Tiba-tiba setelah itu datanglah waktu sholat. Fahubisa Rasulullah SAW. Hubisa, tertahan Rasulullah. Rupanya karena mereka bersyukur, Nabi Muhammad mendamaikan mereka, mereka menghidangkan makanan untuk Rasulullah. Lihat, Nabi Muhammad menghormati mereka. Menghormati mereka yang menghidangkan Rasulullah makan sampai tertinggal sholat. Jadi menjaga hati orang penting. Menjaga hati orang. Humisan Nabi, tertahan Rasulullah. Humiyarsa Rasulullah, tertahan Rasulullah. Wahanatis sholatu, waktu sholat tiba. Faja'a Bilal. Datanglah Bilal. Ila Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Radiyallahu anhumah, semoga Allah ridho, rela kepada Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abi Bakar. Fakola, kemudian Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Inna Rasulullahi qad hubis. Nabi Muhammad tertahan. Sesungguhnya Rasulullah ditahan. Hanatis sholat, waktu sholat sekarang. Sudah tiba waktunya sholat. Wahallaka atta'umman nas. Bisakah engkau untuk mengimami manusia? Ini isyarat yang kesekian kalinya. Dalam riwayat yang kemarin kita baca dalam kitab Tajridus Shoreh, Rasulullah menyuruh Aisyah agar menyuruh Abi Bakar untuk menjadi imam. Dan Siti Aisyah mundar mandir tidak mau. Karena apa? Siti Aisyah tidak mau kalau Rasulullah meninggal. Karena cintanya dengan Rasulullah. Sebab tidak ingin Siti Aisyah tidak ingin ada yang menggantikan Rasulullah. Karena ingin Rasulullah tetap jadi imam. Artinya Rasulullah sehat dan masih hidup. Kemarin sudah kita ceritakan. Dan banyak cerita Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Dan ini yang difahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaati. Itu isyarat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah yang berhak menjadi khalifah. Tidak ada nas tentang khalifah. Tidak ada nas pengganti setelah Rasulullah. Adapun nas yang mengatakan Sayyidina Ali begini atau tidak. Termasuk untuk Sayyidina Abu Bakar tidak ada nas. Yang ada adalah isyarat-isyarat yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Itu adalah ijtihadnya para sahabat. Tidak ada nas. Ahli sunnah pun tidak benar kalau mengatakan ini nas karena bukan nas. Nas itu tek yang mengatakan Abu Bakar kau jadi khalifah, enggak ada. Termasuk Sayyidina Ali jadi khalifah, tidak ada. Jadi ini adalah babnya adalah ijtihad. Sehingga dengan ijtihadnya para sahabat, ulama-ulama para sahabat Nabi, jatuhlah kekhalifahan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan isyarat-isyarat yang banyak, di antara untuk menjadi imam di dalam salat. Memang ada sahabat Nabi yang suruh menjadikan imam, disuruh menggantikan Rasulullah jadi imam, akan tapi tidak sesering Sayyidina Abu Bakar karena berulang-ulang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab ada sebagian kelompok yang subhanallah mengingkari khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Sayyidina Ali imam bagi kita dan beliau adalah khalifah, akan tapi ada aturannya setelah Sayyidina Utsman ibn Affan, dan beliau adalah juga khalifah besar. Sayyidina Ali sangat dicintai oleh Rasulullah, minal asra al-mubasyirina bil jannati. Cuman ada sebagian kelompok dari kita ahli sunnati wal jamaati, akan tapi ada ahli sunnah yang kebablasan sampai mencoba mengungkit kejelekan Sayyidina Ali. Mau apa? Jadi itu adalah orang yang biasanya anti tawassul itu loh. Anti ziarah kubur, anti ini. Tiba-tiba punya buku tentang kritikan kepada Sayyidina Ali. Kok iseng benar Sayyidina Ali yang dikatakan yang memusuhi Ali masuk neraka, yang membenci Ali masuk neraka, yang cinta Ali cinta kepadaku. Apa tidak cukup? Sudah begitu membuat buku dan kita ada kritikan kepada Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Ajib manusia ini. Dia ngaku ahli sunnati wal jamaah. Sayyidina Ali adalah termasuk orang yang di bawah kisah bersama Rasulullah, ashabul kisah. Sayyidina Ali, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Rasulullah, ashabul kisah. Ahli bait yang dibersihkan dan pasti ahli surga. Karena dikabari oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali termasuk ahli surga. Sayyidat Fatimah dikatakan orang pertama masuk surga. Sayyidina Hasan dan Husain disebut penghulu pemuda ahli surga. Allah. Ahli surga semuanya. Sayyidina Ali adalah orang mulia. Hati-hati. Ini ada masalah khalifah ini, kekhalifahan ini banyak permasalahan. Ada yang sisi lain mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kelompok yang tidak senang dengan Sayyidina Abu Bakar, sampai Siti Aisyah pun dicaci maki. Ada sekelompok mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan benar Sayyidina Ali itu dicaci di mimbar-mimbar. Bertahun-tahun dicaci Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dicaci, dan itu bukan bohong, sampai datanglah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dihentikan itu cacian. Tapi yang mencaci adalah pemerintahan, persaingan kepemimpinan, persaingan masalah politik, bukan ulama yang mencaci. Ingat. Jadi ada memang upaya dari orang yang ngaku ahli sunnati wal jamaati mencoba untuk merendahkan Sayyidina Ali. Nah, hati-hati. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah mulia dan Sayyidina Ali adalah mulia. Semua adalah mulia. Sayyidina Abu Awal punya kemuliaan sisi ini, Sayyidina Ali punya kemuliaan sisi ini. Baik, ini sekilas kumit saja. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar adalah memang layak untuk menjadi khalifah. Buktinya berulang-ulang untuk menjadi imam. Qala na'am in syi'ta. Ya, kalau engkau mau, kalau engkau menginginkan wahai Bilal, aku akan jadi imam. Faqama Bilalus salata. Faqama, kemudian beriqamatlah Bilal. Salat untuk salat. Wa taqaddama Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar maju. Fakabbar takbir Allahu Akbar. Wa kabbaran nasu, orang di belakang yang ikut. Biasa salat berjamaah. Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba jaa Rasulullah. Datang Rasulullah. Berarti ini cerita lain, ini cerita. Kalau kemarin Sayyidina Abu Bakar disuruh Rasulullah menjadi imam, kemudian Rasulullah yang sakit tiba-tiba merasa ringan lalu datang. Berarti ini cerita yang berbeda. Sebab ini bukan cerita Rasulullah dalam keadaan sakit. Jadi kisah itu bukan hanya sekali, berulang-ulang Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Jadi berulang-ulang Sayyidina Abu Bakar mewakili Nabi Muhammad untuk jadi imam. Waja'a Rasulullah yamshi fis sufu, datang Rasulullah memasuki barisan. Hatta qama fi shaffi, sehingga berdiri di barisan salat. Fa akhadha an-nasu fi tasfiqi, kemudian orang pada bertepuk tangan, maksudnya mengingatkan Abu Bakar. Bertepuk tangan. Bertepuk. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la yaltafitu fi salati, enggak menoleh. Biarpun ada tepuk tangan, sebab tepuk tangan itu mengingatkan. Ngomong kan enggak boleh. Jadi para sahabat Nabi bertepuk tangan. La yaltafitu fi salati, Sayyidina Abu Bakar tidak menoleh. Falamma aktharun nasu tasfiqa, tatkala orang pada tepuk tangan, karena enggak kelihatan oleh Sayyidina Abu Bakar kalau ada Rasulullah, semua tepuk tangan plok plok plok plok plok itu. Maksudnya tepuk tangannya bukan tepuk tangan hore, bukan, tepuk tangan mengingatkan kalau ada Rasulullah. Iltafata, baru menoleh. Fa idza Rasulullah, ternyata ada Rasulullah di belakangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa asyara ilaihi Rasulullah. Kemudian Sayyidina Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap di situ. Setelah itu apa? Farofa Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Farofa, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengangkat yadahu, tangannya, fahamidallah, menyuci Allah. Dalam riwayat bertasbih subhanallah. Dan tidak ada pertentangan antara bersyukur kepada Allah, fahamidallah, dan memuji kepada Allah. Subhanallah. Waraja'a, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kembali al-Ghahgariya ke belakang. Waro'ahu, ke belakangnya. hatta qama, sehingga berdiri Sayyidina Abu Bakar fis-shaffi di barisan belakang, barisan salat, bukan sendiri jadi imam. Wa taqaddama Rasulullah, karena begitu baru Nabi Muhammad maju. Fa shalla lin-nasi, kemudian Nabi Muhammad menjadi imam untuk manusia. Dari sini sudah kita jelaskan kemarin, ada menggantikan imam itu boleh, ini bab istikhlaf kemarin, ada fikih menjadi khalifah di dalam salat, ini harus dihadirkan. Kalau ada imam bakal yang di belakangnya menggantikan, jangan bubar jalan. Ini kayak orang main baris-baris. Jadi kalau ada imamnya batal, langsung makmum yang ada di belakangnya itu menggantikan imamnya. Maka dihimbau yang berada di belakangnya imam itu orang yang ngerti fikih ikhilafah, fikih menggantikan imam. Jangan imamnya bubar langsung, oh bubar, saya batal wudu. Ya. Kemarin sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Falamma faragha, setelah selesai salat, aqbala 'alan nasi, baru Nabi Muhammad menghadap kepada manusia-manusia. Bahkan menghadapnya Nabi kepada manusia ini bukan di masalah ini, dalam segala salat. Ingat, imam kalau lagi salat membaca wirid yang ngadep kepada makmum. Paling tidak itu adalah kanannya ke makmum, kirinya ke kiblat. Ini adalah ilmu fikihnya. Sebagian imam dari awal akhir sampai doa ngadep ke kiblat terus kan? Jadi kalau lagi berzikir menghadap ke jamaah. Menghadap ke jamaah, baru kalau ke doa nanti menghadap ke kiblat lagi. Tolong diamalkan hal-hal yang begini ini. Cuman jarang ini lihat. Padahal ngerti, lihat dia membaca kitab Fathul Mu'in ada. Cuman enggak tahu, padahal bolak-balik bacanya itu bacanya sambil mikir masakannya. Makanya enggak nyambung. Jadi kalau jadi imam itu menghadap ke jamaah. Apakah cukup dengan menghadapkan dadanya ke arah, menghadapkan kaki kanannya ke jamaah? Intinya bisa menoleh ke jamaah dengan mudah. Itu termasuk salah satu sunnah yang semestinya juga kita hadirkan. Gitu. Kecuali jika jamaahnya lawan jenis. Misalnya di belakang ada wanita, nah kan coba dilihat di Fathul Mu'in. Yang pernah baca Fathul Mu'in itu. Cuman yang paling suka melanggar orang yang suka baca Fathul Mu'in. Ini permasalahan. Nah, yang gak kenal Fathul Mu'in masa mengamalkannya malahan. Ini yang baca Fathul Mu'in bolak-balik gak pernah mengamalkan ini. Ilmunya hanya di buku itu. Keras bener ini. Memang gemes kadang-kadang kami itu sebagian. Oh, ilmu yang sudah dianu, kenapa tidak mencoba untuk diterapkan? Kita harus rindu untuk mengamalkannya. Baik. Rasulullah menghadap. Kecuali makmumnya beda lawan jenis ya. Jangan kalau ibu-ibu menghadap. Enggak. Imamnya jamaahnya banyak ibu-ibu. Kok lihat ibu-ibu? Enggak usah. Enggak usah menghadap ke jamaah. Ini Rasulullah kemudian berdiri menghadap ke jamaah. Ayuhan nas malakum. Wahai manusia. Kenapa kalian? Apa yang menjadikan kalian? Malakum, apa itu kalian yang kalian lakukan? Hina nabakum. Malakum, apa yang kalian lakukan? Hina nabakum, tatkala menimpamu syai'un, sesuatu. Maksudnya ada salah dalam sholat. Pengen ingatkan orang dalam sholat. Kenapa yang kau lakukan fit sholati, di dalam sholat itu akhattum fit tasfik. Engkau melakukan. Akhattum itu melakukan. Bukan mengambil. Karena akhattum fit tasfik dalam amalan. Akhattum fit tasfik. Engkau melakukan yang namanya tepuk tangan. Hei kaum, hei jamaah, hei manusia. Kenapa kalau ada sesuatu kok engkau tepuk tangan? Innamat tasfiku linnisa. Tepuk tangan itu urusannya perempuan. Maka kalau ada laki-laki tepuk tangan kayak perempuan. Dan memang tepuk tangan di luar sholat pun tidak semestinya ada. Sambut kepada yang mulia. Beri apa? Terus. Tangan. Mana? tidak usah pakai tepuk tangan. Dzikir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini baru benar. Tepuk tangan. Ustaz pakai kopiah putih, tepuk tangan. Nah, ini musibah. Ya, sekarang Allahu Akbar boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan urusannya perempuan. Itu pun perempuan di dalam sholat, bu. Bukan di luar sholat tepuk tangan. Nanti bukan. Ini urusan sholat. Innama tasfiku linnisa. Mohon maaf yang biasa tepuk tangan. Ya. Mohon maaf yang biasa tepuk tangan. Bukan ngejek. Kan tidak. Karena kadang-kadang dia ngejek. Ini bukan. Tidak. Mungkin ya itu tidak ngerti. Jadi biasakan yang syar'i, yang baik. Tanya. Baik. Innama tasfiku linnisa. Tepuk tangan bagi perempuan. Mana bahu syai'un fi sholatihi. Barang siapa yang menimpanya sesuatu dalam sholatnya. Lupa melihat imamnya salah atau sebagainya. Fal yakul, hendaknya mengucapkan subhanallah. Gitu kan. Kalau bapak-bapak pakai subha. Kalau ibu-ibu pakai tepuk tangan. Cuma tepuknya jangan tepuk huri. Agar berbeda dari kebiasaan orang tepuk tangan. Kalau tepuk tangan biasa untuk gusah buruk. Tapi dalam ibadah, tepuk tangan. Kenapa wanita tepuk tangan? Ini menunjukkan bahwa wanita itu dimuliakan. Jangan keluar suaramu, takut mengganggu orang. Kalau laki-laki, subhanallah. Ini harus paham isyarat itu. Mencerewet, wami, pengajian ngomong, waktu ngaji ngomong, dikit-dikit ngomong, Ini dah. Jadi perempuan harus tidak harus menjaga suaranya. Jangan biasakan dengan suara lantang, wahai wanita. Suara lantang, dan juga jangan pakai suara yang menggoda di saat berbicara dengan kaum laki-laki. Anda berbicara lembut dengan suami, kalau dengan laki-laki yang wajar. Suara wanita di dalam mazhab Imam Syafi'i bukan aurat, akan tapi akan menjadi haram jika suaranya dibuat-buat, suara ganjen mendayu-dayu. Allah, kalau ngomong sama suami kasar, tapi kalau ditelepon sama orang lain, masya Allah, ini adalah ahli fitnah. Nabi melarang istri-istri beliau. Fala takhdha'na fil qawli. Jangan kau lembut-lembutkan kalau ngomong para wanita. Fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun. Sehingga akan tamak orang yang hatinya kotor, suara. Sebab kadang suara lebih indah dari rupa, iya kan? Suara lebih indah dari rupa. Kadang-kadang dibayangkin karena suaranya indah, ada desahan, ada ini, kayaknya apa? Itu bisa menggoda, lebih menggoda. Suara lebih menggoda daripada rupanya. Suara yang pakai rupa, bukan suara tanpa rupa. Suara itu lebih menggoda. Makanya tolong suara, perhatikan. Ini bukan bersuara, bukan bersubhanallah, tapi tepuk tangan. Tepuknya tepuk itu. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَكُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَدْ فَإِنَّهُ sesungguhnya لَا يَسْمَعُهُ tidak mendengar siapapun أَحَدٌ seseorang حِينَ يَكُولُ waktu mengucapkan سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَدْ kecuali menoleh. Karena ini ada sesuatu yang salah. Imamnya sadar nanti kalau pakai سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ kemudian diingatkan lagi يَا أَبَا بَكْرٍ wahai Abu Bakar Ma mana'aka an tusalli bin nasi hina asyartu ilaik? Ma mana'aka, apa yang menghalangimu? An tusalli ya bin nasi, untuk engkau sholat dengan orang. Kenapa kok tidak kau teruskan? Kok kau malah mundur? Hina asyartu, aku mengisyaratkan terus Abu Bakar. Lihat. Ini isyarat bahasanya Abu Bakar adalah yang akan menjadi penggantinya Rasulullah. Hina asyartu ilaika, di saat aku berikan isyarat kepadamu. Kenapa kok malah mundur? Faqala Abu Bakar tawaldu. Abu Bakar merasa... Faqala berkata Abu Bakar Sayyidina Bakar, "Makana yang baik tidak pantas. Libni Abi Quhafata, bagi anaknya Abu Quhafah." Tawadhu di atas tawadhu. Sampai tidak mengatakan tidak pantas bagiku. Enggak. Pakai dhamir ghaib, pakai orang, pakai nakat nama. Namanya bukan Abu Bakar sebutkan, tidak pantas. Anak kampung misalnya, tidak kampas orang anaknya Abu Quhafah. Siapa anaknya Abu Quhafah itu? Ya Abu Bakar, ini bahasa tawadhu'nya Abu Bakar, tidak mengatakan la yambahili, tidak pantas bagiku ya Rasulullah, tidak pakai aku. Jadi enggak la yambahili Abi Bakrin, tidak pantas Abu Bakar, tidak. Tidak pantas untuk anaknya Abi Quhafah yusalli bin nasi, tawadhu'nya untuk salat kepada manusia. Ini pendidikan. Jadi biasanya kita ngomong, tidak aku menurut pendapatku, hemat kami, hematku, pendapatku, yang sering ngomong aku itu iblis. Iblis itu pertama kali makhluk yang mengatakan anda khairun minhu, aku lebih bagus. Sekarang ada di kalangan dunia ilmu debat bahsul masail, pendapatku harus aku pertahankan sampai mati, pendapatku kayak mujtahid. Ini tidak punya adab. Aku kenapa tidak mengatakan perkataan ulama, pendapat ulama, menurut pendapat kami yang lemah. Kenapa? Aku harus benar. Orang ribut terus, makanya hasilnya enggak karu-karuan nanti. Baik, ini pendidikan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ma yambahi li ibni Abi Quhafah, enggak pantas bagi anaknya Abi Quhafah ayusalli untuk bersolat bin nasi dengan manusia baina yadai Rasulillah, di hadapan Rasulillah. Allah, muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Makna khubisa, arti khubisa di dalam hadis ini adalah amsakuhu, mereka menahan Rasulullah, liyudayifuhu, untuk menghormati mereka, untuk menjadikan Rasulullah tamu, menghormati mereka dengan makanan, dengan hidangan. Maka Rasulullah menghormati mereka karena mereka menghormat Nabi. Nabi balas penghormatan hingga sampai Nabi tertinggal dalam sholatnya. Ini saja faedah yang bisa diambil, yang paling utama dan pertama, orang harus rindu untuk mendamaikan, bahkan sampai ketinggalan untuk sholat untuk mendamaikan orang. Bahkan kalau orang mendamaikan orang sampai punya utang, boleh menerima zakat. Karena bangkrut untuk mendamaikan orang. Allah. Kemudian tadi kisah-kisah tentang Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah kisah yang lain. Akan tapi memang begitulah rentetan hadis harus kita masukkan. Sementara babnya ini ada bab adzan, bab sholat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang semakin rindu kepada Rasulullah. Rindu kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rindu kepada apa yang dirindukan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan. Itu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, satu orang satu pertanyaan. Monggo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Bu ya. Saya lagi menitipkan anak di Pondok Bogor, usia baru 7,5 tahun. 2 minggu yang lalu malam hari ada tamu yang menggeder-geder pintu. Ada yang menggeder pintu gerbang. Setelah dia keluar, pada saat dia mau buka pintu tersebut, ternyata mohon maaf, tamu tersebut dalam penglihatan dia itu tidak ada lehernya. Tidak ada lehernya ya. Jadi leher dalam kepala enggak ada. Siapa yang melihat itu? Yang melihat itu siapa? Saya ulang, Bu ya. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Brebes, Bu. Tinggal di Brebes. Iya. Jadi saya lagi menitipkan anak di salah satu pondok di Bogor, usia baru 7,5 tahun. Dia lagi belajar menghafal Quran, kebetulan. 2 minggu yang lalu malam-malam gerbang pondok itu ada yang tamu ya gitu. Pas di pondoknya. Kebetulan tidak ada yang keluar dan dia keluar. Pada saat dia keluar ya dalam penglihatan dia ya, yang dia lihat itu yang menggeder-geder itu tadi, mohon maaf ya. Jadi orang tanpa kepala. Orangnya jubahnya putih ya, cuman leher kepalanya enggak ada. Setelah itu dia langsung panggil telepon saya. Ayah, tolong ke pondok, ada hal penting. Dia ceritakan ke saya. Saya panggil ustadznya. Ya, akhirnya hanya saya, dia dengan ustadznya yang tahu. Jadi, alhamdulillah dia tidak menceritakan hal ini ke anak-anak yang lain. Jadi ya, cuman imbasnya setelah itu, dia ada ketakutan untuk mondok di tempat tersebut. Makanya saya mau tanya, kerasan atau tidak? Itu dulu. Baik. Jadi mohon maaf. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, kenapa kalau disebut nama Nabi kita harus berselawat, sedangkan kalau disebut nama Allah kok kita tidak berselawat? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hal-hal semacam ini harus kita tinjau. Makanya tadi kami mempertanya anaknya kerasan atau tidak. Baik, begini loh. Kalau anak tidak kerasan, sangat mungkin dia akan berbohong untuk bercerita macam-macam. Jadi jangan langsung dipercaya begitu, akan tapi ditanggapi saja. Akan tapi harus kita tanggapi sisi lain tentang psikologinya dia. Dia betah atau tidak betah, ada apa di situ. Kadang anak itu tidak berani mengungkapkan sesuatu yang tidak disenangi di situ, tapi pakai alasan yang lain, intinya biasanya begitu. Nah, sebab ada pun masalah alam gaib, itu memang tidak ada. Setan ada, jin ada, semuanya ada. Akan tapi tidak semua urusan kita harus kita hubungkan dengan yang demikian itu. Adapun pertama, omongan anak kecil. Omongan anak kecil, beliau adalah omongan anak kecil tidak bisa langsung kita percaya. Karena anak kecil belum punya akal yang jadi anak kecil. Sehingga bahkan syahadatnya anak, kalau ada anak kafir, orang kafir belum balik bersyahadat tidak diterima. Anak kecil. Akan tapi bukan berarti tidak bisa dipercaya, tidak. Tapi jangan terlalu ditanggapi itu. Dan itu bisa dianggap. Kalau duduk 5 menit, 10 menit, setengah jam saja ketahuan dia bohong atau tidak bohong. Tapi jangan dikatakan bohong. Akan tersinggung saat dikatakan bohong. Akan tapi yuk kita cermati. Mungkin benar. Dan kalau dia benar, maka dia kita bahkan bahasanya. Ada makhluk Allah itu lain. Tapi dia akan mengganggu kepada manusia. Buktinya adik tidak diganggukan. Dan di kiri kanan kita ada jin. Di kiri kanan ada malaikat. Di kiri kanan kita ada. Bahkan semua orang ada. Korin. Ada yang menemani dari malaikat, menemani dari bangsa jin. Kalau ini di WC ada jin, ada ini. Tapi mereka tidak ganggu. Tidak akan ganggu kita. Mereka punya urusan masing-masing. Dan alamnya beda. Kita pahamkan begitu. Tapi sisi lain, hati-hati. Biasa kalau ada anak, itu kalau tidak kerasan di pondok itu, biasanya memang banyak yang akhirnya berbohong. Kadang-kadang cuma disiram sedikit, katanya digebyur. Di sini ada. Katanya dipukul sekali, katanya dihajar. Ini macam-macam. Itu cerita anak-anak. Jadi kalau anak kecil itu, kalau dengar, kalau cerita kepada, ini termasuk wali murid yang punya anak kecil. Kalau anaknya cerita, jangan langsung diterima, tapi juga langsung ditoh. Karena bisa saja benar, makanya kami himbau. Yang anaknya mondok di sini, kalau anaknya ngadu, jangan langsung didengar. Yang dengar salah. Anak kecil langsung didengar, tiba-tiba hanya pengaduan anaknya karena apa? Anakku di sini seksa, kayak penjara, sampai sakit, disiram, ini, gak boleh tidur. Kok bisa? Cerita anaknya. Nah, tidak benar. Anda sebagai wali murid, kalau punya anak bercerita semacam itu, Anda dengar saja. Tapi Anda cermati. Mungkin karena tidak kerasan. Mungkin apa? Namanya anak kecil. Jadi, hati-hati. Jadi, jangan-jangan langsung ditanggapi begitu. Ini, nanti takut anak biasa bohong. Akan tapi, yuk kita ajari. Dedek, semua alam gaib itu mungkin muncul. Terlihat. Jin bisa terlihat. Sebab ada pada zaman Nabi, jin menjelma, terlihat. Akan tapi sisi lain, berbohong juga tidak boleh sayang. Bohong dosa, bohong ini. Khawatir itu kunci senjata. Aku berhasil keluar dari pondok dengan bohong. Akhirnya pondok yang kedua, tidak kerasan, bohong lagi, dan seterusnya. Maka kita harus berikan pendidikan kejujuran kepada anak. Tapi ingat, mendidik kejujuran itu jangan mengatakan kau dusta. Kalau kita mengatakan dusta, susah. Karena dia terlukai hatinya. Jadi kalau mendidik kejujuran, diajari untuk tidak berbohong. Dedek, tidak berbohong. Jangan di saat kita ngomongkan masalah itu. Dia omongin, jadi apapun tidak boleh bohong. Anda dicintai, benci oleh Allah. Dicinta oleh setan. Dekat ke neraka, jauh dari surga. Jadi ini, baru satu ketika, bisa saja kita tanya masalah itu. Tapi setelah mungkin 6 bulan, berapa bulan. Ya, dia dudung, dedek. Bohong tidak, dedek? Jujur, ayo masalah itu. Nah, baru hebat. Anak abah tidak bohong. Dulu hanya nanti kalau giliran mondok lagi dibesarkan hatinya, enggak akan punya alasan baru lagi. Jadi di pendidikan, hanya tadi saya tanya, kerasan enggak di pondok? Kalau kerasan di pondok tidak akan cerita macam-macam. Kalau enggak kerasan biasanya suka cerita macam-macam. Insyaallah jadi anak soleh. Ambil saja dia, barangkali belum waktunya. Karena apa? Memondokkan itu harus dengan cara, khususnya anak kecil. Dia punya hak untuk bermesraan dengan ibunya, bermesraan dengan ayahandanya, bermesraan dengan saudaranya. Main, jangan langsung dibiasa. Makanya anak kecil yang mondok di sini wajib bagi orang tua untuk membiasakan. Sehingga anak tidak tertekan di sini. Dengan sukarela, suka-suka. Karena anak kecil. Anak kecil seharusnya di rumah sama ibunya main. Dia harus mondok. Ada sebagian orang tua terlalu bersemangat. Pokoknya anakku harus mondok. Ya, enggak begitu. Sehingga biarpun jauh dari Tangerang, dari manapun, kita upayakan datang. Keluar masuk. Datang ke sini. Antarkan, tinggal. Sampai anak itu kerasan, betah. Nanti tiba-tiba ngomong sendiri. Abah, saya mau mondok. Ini. Bahkan di sini pun hukumannya. Kalau nakal, tak pulangkan nanti. Kalau nakal, saya pulangin. Takut. Karena apa? Dia sudah senang di pondok. Kalau nakal nanti pulangin nanti. Ini. Jadi itu saja insyaallah. Semoga cita-cita bapak sangat mulia untuk memondokkan anaknya. Kemudian pertanyaan dari ibu. Kenapa kalau kita mendengar nama Muhammad berselawat, kalau menyebut nama Allah tidak? Karena kita tidak diperintahkan berselawat kepada Allah. Tapi untuk berselawat kepada Nabi itu diperintahkan. Yang perintah siapa? Allah. Ini. Ya kan? Karena kita diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja berselawat kepada nabi, masa kita tidak? Innallaha Allah wa malaikatahu malaikat Allah yusalluna berselawat 'alan nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman sallu diperintah kalian berselawatlah alaihi kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Selawatlah dan bersalamlah. Jadi kita berselawat kepada nabi karena diperintahkan. Ya ini. Kalau kepada Allah ada perintah lain. Suruh membaca Al-Qur'annya, zikir kepada Allah. Itu tapi bukan berselawat kepada Allah. Jadi kepada Rasulullah ada perintah. Bahkan dikatakan pelit kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak mau bersalawat. Bakhil orang pelit itu apa? Man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Disebut namaku diam saja tidak pernah berselawat kepada nabi. Shallu ala nabi Muhammad. Masih ada yang diam satu itu. Allah, shallu ala nabi Muhammad. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang minta doa insyaallah didoakan. Pertanyaan tertulis. Ini ada bagaimana cara menghilangkan sifat rasa sakit hati kepada orang yang telah mendzalimi kita. Agar tidak terjadi dendam. Bagus, keinginan. Akan tapi yang harus kita sadari bahwasanya rasa dendam sebusuk-busuk rasa. Dan itu menyiksa. Dendam itu kotor. Makanya orang mulia adalah yang tidak pendendam. Kalau Anda merasakan semacam ini, Anda harus menuju. Pertanyaannya bagus, bagaimana menghilangkan rasa dendam di hatiku? Pertanyaannya kedua, ini pertanyaannya orang yang masih mendendam. Semoga Allah mengampuni. Apakah kita wajib memaafkan orang yang tobatnya tobat sambel? Ini sudah suudon sama orang. Kayaknya dendam bener nih. Dendam bener. Tobatnya tobat sambel. Oh, enggak, jangan katakan tobat sambel. Enggak ketahuan. Yang ngirim surat enggak ketahuan. Aman, aman, aman. Baik. Ketahuilah, untuk mudah memaafkan kepada orang, ketahuilah bahwa. Dan harus Anda yakini. Kapan Anda dizalimi, artinya telah dibuka pintu langit untukmu. Tinggal minta yang banyak. Kalau Anda punya doa susah dikabul, cari orang yang mendzalimi. Nanti doanya dikabul. Kalau Anda dizalimi saat itu, oh doa Anda dikabul oleh Allah. Tapi doa yang baik. Anda harus yakin bahwasanya kapan Anda dizalimi, Allah telah membuka pintu pengkabulan. Dan itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah salah dalam berucap. Jika benar engkau tidak salah kok didolimi, itu artinya Allah mengirim kepada Anda sebab dikabul doa. Makanya banyak doa. Bersyukur, alhamdulillah aku dikirim sebab dikabul doa. Bisa enggak didolimi ngomong alhamdulillah? Hebat nih, satu. Ini pendidikan hati. Yang kedua, karena doa Anda dikabul, enak enggak didolimi? Enggak enak. Makanya doain orang yang mendolimi doa yang baik biar enggak jadi toh. Tambah dem kurang ajar, tabrak mobil. Tambah sengsara nanti. Masuk neraka. Jadi ini obat. Yang kedua adalah doain dia dengan doa yang baik. Allah, hati bersih ini. Ya Allah, orang itu zalim kepadaku. Ya Allah, berikan segala kebaikan. Ya Allah, berikan kesadaran. Suaminya tambah soleh. Anaknya soleh-soleh. Hebat. Yang ketiga, dengan Anda mendoakan, maka Allah memberikan kepada Anda dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Muslim. Anda mendoakan kepada orang tersebut dengan doa yang baik. Anda dikasih. Kalau orang paham ini kira-kira kalau didolimi ngomong apa? Gak bakal ngomong jelek kalau orang sadar ini. Loh, sayang, saya didolimi. Ini kesempatan ini. Ibaratnya apa? Hei bu, minta apa? Ini kan dikabul doamu. Masa minta jelek? Semoga orang itu mati. Ya enggak deh. Mending doa yang baik-baik. Mungkin dia orang kaya, dolim kepada Anda, rugi. Kalau Anda doain jahat, dia bisa semakin kaya, semakin jahat. Nah, coba kalau doain baik, besok ngirim hadiah. Jadi doa baik sudahlah, jangan doa yang jelek. Tiga hal itu yang Anda lakukan. Kemudian, apakah kita wajib memaafkan orang yang tobat? Wajib memaafkan itu urusan hati. Kalau Anda tidak memaafkan, ya itu pendendam, kotor hatimu. Kalau orang tobat sambel, jangan ngurusi orang. Kepada Allah saja orang bisa. Dikatakan Nabi ya Rasulullah, ada orang bermaksiat. Terus? Dia bertobat, apakah diterima? Diterima. Lalu maksiat lagi. Kemudian tobat, apa diterima? Diterima. Kemudian maksiat lagi. Kemudian tobat lagi, apa diterima? Diterima. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai orang itu bosan tobat. Artinya orang bisa bersalah. Yang enggak benar tuh niat melakukan kesalahan, tapi yang namanya salah kan kepleset. segera kembali kepada Allah. Diampuni, besok kepleset lagi. Bukan niat. Allah astagfirullahaladzim, besok insyaAllah lagi ya Allah. Dalam hati biarpun tidak diomongkan, ya enggak diterima itu. Sekarang nyesel ya Allah, kenapa aku terjerumus dalam dosa ya Allah. Aku jauhkan aku dari dosa ya Allah. Besok kepleset lagi. Minta ampun, diampuni Allah. Kepleset lagi, diampuni. Sampai kita bosan minta ampun. Kepada Allah saja begitu. Lah kok kita, kapok lombok. Habis kepedesan besok makan lagi. Habis ini kurang ajar, kapok-kapok lombok. Kasih lombok terus. Gitu. Biar kapok terus. Enggak, kita memaafkan. Jangan kapok lombok, terus kasih lombok. Oh, dendam. Enggak bisa, aku enggak memaafkan. Sampai mati pun tidak aku maafkan. Dipikir baik. Ketawa. Iblis ketawa. Ini temanku, nih. Iblis itu dendam ke Nabi. Nabi enggak pernah nyakiti. Dendam ke Nabi Adam. Nabi Adam enggak pernah menyakiti, lihat. Makan aku bawa. Sampai la'akudannalahum siratal mustaqim. Dimanapun anak Adam ini akan aku ganggu. Apa urusan kita? Ibu tidak pernah nyenggol jin, tidak pernah nyontek, tidak pernah nusuk jin, tidak pernah iblis. Tapi dia dendam, lihat. Begitulah. Tidak aku maafkan sampai mati. Tidak ada kata maaf bagimu. Allah, tidak ada maaf bagimu. Hebat benar nih. Baik, insyaAllah paham. InsyaAllah yang bertanya, insyaAllah. Ini bukan untuk dirinya, ini kayaknya hanya sekedar bertanya saja. Jangan biarkan hati kotor. Ketika saya memutuskan menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, tapi ada salah seorang keluarga saya yang meminta saya untuk pergi silaturahmi ke keluarganya dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan keluarganya, baik secara agama atau ekonomi. Karena keluarga saya menilai bahwa lelaki tersebut mengalami kesulitan secara ekonomi. Apa yang harus saya lakukan? Wahai putriku yang baik, kalau Anda ingin tahu lelaki tersebut, jangan datang langsung ke sana. Kalau datang, dibohongin. Ya gak pernah mandi jadi mandi karena mau ketemu Anda. Bajunya bisa pinjaman, ngomongnya jadi kalem. Gak begitu. Bukan harus Anda datang, lihat. Kalau pengen tahu hakikatnya orang tersebut, orang lain yang lihat. Makanya pacaran itu adalah siap ditipu. Orang pacaran gak ada polos-polosan. Bang, semalam aku ngorok. Gak ada. Semuanya bohong. Kalau ngomong kalem. Ya, bohong. Banyak manusia bodoh pengen dibohongi. Adik putriku jangan mau dibohongi. Enggak ada. Kalau menikah, nikah. Jadi kalau ada orang, ada merasa hati kepada Anda, katakan, lamar aku ke orang tuaku. Kalau enggak mau, main-main. Hati-hati. Nah ini. Jadi Anda tidak harus datang kepada laki-laki tersebut. Kenapa harus datang ke laki-laki tersebut? Ke keluarganya. Kalau pengen tahu keluarganya, tidak harus Anda. Mana kehormatan Anda nanti? Jadi orang lain yang datang. Kemudian suruh ngelihat urusan ekonomi. Wah, ini problem orang tua di zaman sekarang tuh mikir. Calon menantunya enggak bisa ngasih makan itu. Aduh. Jangan, Nak. Itu anak pondok. Masa kamu mau makan kitab, Nak? Ini ada pernah kedengaran gitu? Ada aja. Enggak, Bu. Enggak ada. Istrinya anak pondok enggak ada yang makan kitab sampai hari ini. Nikah dengan anak pondok santri, Nak. Masa depanmu kayak apa, Nak? Santri ini bakal senang ini promosi. Sudah dipromosikan enggak laku-laku nih gimana? Baik. Bukan itu, jangan ngurus urusan materi. Disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kekayaan, la'alla ghinaha yutqiha, bisa saja kekayaannya menjadikan dia pembangkang. Kalau engkau menikah dengan seorang laki-laki karena uangnya, lihat Anda masuk rumahnya sudah dihinakan. Dan tidak bisa tidak, hati-hati. Karena engkau memikir dengan uang nilainya. Tapi nikahlah karena kesolehannya. Jangan mikir urusan uang. Kalau dapat yang kaya, syukur alhamdulillah. Akan tapi yang penting keselamatan akhlakmu. Jauh dari zina, dapat suami yang soleh. Dan ingat janji Allah, iyakunu fukara yawmimu. Kalau engkau fakir menikah, yakin nikah karena Allah dengan cara yang benar, dijamin setelah nikah akan dimudahkan rezekinya. Kurang apa? Saya nikah kok masih ruwet. Ya, kamu nikahnya dulu, tanya istriku kerjaannya apa? Punya kerjaan yang mapan belum? Dari awal sudah kurang ajar kepada Allah. Gimana bakal mapan setelah nikah? Yang dipikir ini, Nak, kamu harus menikah dengan PNS ini. Mulai kemarin ngomong lagi PNS banyak. Kenapa banyak PNS ini? Mertua seibu saya harus menginginkan saya dapat PNS. Kalau dibilang, wah ini sebetulnya bukan PSN ya, hubud dunia, cinta juga. Oh enggak, saya enggak hubud dunia. Ya sudahlah, yang penting PNS. Baik Bu, insya Allah saya laporkan ke Pak Bupati, insya Allah Bapak ini akan diangkat PNS tanpa gaji. Mau enggak? Enggak mau, duit, sudah pokoknya duit, sudah. Nah lah katanya, saya enggak cinta dunia, tapi anakku harus dapat PNS. Yang jadi PNS disyukuri insya Allah. Sebab ternyata banyak orang rindu jadi PNS. Cara mensyukurinya ya, yang baik. Jangan PNS malas ngaji. PNS rajin ngaji, PNS rajin ibadah, PNS insya Allah. Boleh PNS, PNS tidak ada masalah. Apa saja yang penting halal bersih ya. PNS gaji negara bukan sesuatu yang haram. Asalkan pekerjaannya yang benar. Ya, itu saja. Insya Allah kalau pengen tahu hakikat seorang laki-laki atau seorang wanita, maka tidak harus Anda berurusan dengan dia langsung. Sebab kalau Anda berurusan dengan dia langsung, nanti akan dibantu oleh setan sambil berbisik setan. Lihat tuh matanya, lihat hidungnya, lihat bibirnya. Coba kamu guyonan ngomong sedikit dalam SMS. Belum apa-apa sudah papa mama. Giliran menikah sebulan dipanggil namanya. Nggak tahu namanya siapa, nggak enak. Lupa sayangnya nggak ada, papa mamanya nggak ada. Karena papa mamanya habis waktu sebelum nikah. Sayangnya habis sebelum nikah. Dari Aceh. Apa hukumnya bersalaman-salaman setelah sholat? Maksudnya kaum laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Ketahuilah bersalaman adalah sunnah secara umum dalam keadaan apapun. Khususnya di saat kita berpisah, di saat kita mau ketemu. Di saat kita bertemu dianjurkan untuk bersalaman. Baik. Dan bersalaman itu kita harus membuat satu waktu yang tepat. Jangan orang lagi berzikir disalami. Jadi orang lagi sholat disalami. Intinya kalau kita ketemu disunahkan untuk ulama itu paham, orang itu datang sholat itu waktunya berbeda-beda. Kalau habis, kalau datang ke masjid ya saya langsung sholat membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu didirikan kok sholat. Setelah sholat baru bubar, maka pantasnya salaman di situ bukan bid'ah. Orang sakit yang mengatakan bid'ah. Jadi setelah selesai sholat buat, kemudian salaman. Karena memang tadi belum ketemu, iya kan? Bahkan sebagian mengatakan ketahuilah di saat orang menghadap kepada Allah dia pisah dengan manusia. Artinya di saat assalamualaikum kembali kepada manusia disunahkan salaman Allah. Ini dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ini masa di Aceh ada bid'ah juga ya? Insyaallah oleh Allah. Insyaallah kita juga ada acara di Aceh ini dari jamaah Aceh. Kita insyaallah tanggal berapa nanti kita juga ada di Aceh. Baik. Nah, jadi bersalaman setelah sholat adalah sangat dianjurkan bukan karena sholatnya, karena dianjurkan di saat kita bertemu. Sebab pertemuan kita adalah di masjid. Kalau di awal tuh enggak. Orang datang ke masjid tidak nunggu, saya menunggu tamu. Kayak orang mau kondangan tuh. Ngapain dia cari sini? Salaman, karena dianjurkan sebelum ketemu kita kita dianjurkan salaman ketemu. Ya enggak karu-karuan masjid kayak begitu. Jadi yang datang ke masjid langsung sholat ngaji. Nanti salamannya kapan? Nanti setelah sholat. Bid'ah atau tidak? Sakit yang mengatakan bid'ah. Kurang jelas lagi. Dibolong, dibor kupingnya. Baik, ini ada orang salaman bid'ah. Salaman bid'ah. Yang bid'ah benar tuh laki perempuan salaman. Begitu loh. Imaya enggak songon dunia sambil tangannya begini. Tidak pokoknya. Ini enggak karu-karuan anak-anak ini. Ya, itu yang enggak benar itu ya. Baik, semoga Allah mengampuni kita semua. Bersalaman setelah sholat adalah sangat dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kepada kami semua yang dirindukan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan perilaku kami semua meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan tingkah laku kami adalah tingkah laku yang dicintai, diridhai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan rumah kami rumah yang pantas dimasuki kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, bantulah kami untuk membersihkan rumah kami dari segala yang dibenci kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang dicinta kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami, keluarga yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang, ya Allah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini yang hadir ke tempat ini, ya Allah. Jadikan mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ya Allah, jadikan kami kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad di padang mahsyar. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan mencari di padang mahsyar lalu membawa kami ke telaga Kautsar. Memberikan kami minum dari telaga Kautsar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan mendampingi kami saat kami menyaksikan timbangan amal kami. Di saat orang pada gemetaran ketakutan, jadikanlah ya Allah kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan memberatkan amal baik kami, ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membimbing kami menyeberang siratal mustaqim, ya Allah. Agar kami selamat, ya Allah, sungguh mengerikan siratul mustaqim, bawahnya adalah neraka jahanam. Ya Allah, ya Allah, lidah kami, Engkau tahu, lidah kami mengaku, mengucapkan cinta, mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan Engkau yang menyaksikan hati kami. Ya Allah, lidah kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan Engkau yang menyaksikan hati kami. Jika benar di hati kami ada benih cinta, maka suburkan, ya Allah. Jika ternyata hati kami sepi dari cinta, maka kami mohon, ya Allah, berikan cinta agar kami tidak berdusta dengan pengakuan kami, ya Allah. Wahai Sang Pencipta Cinta, wahai Sang Pencipta Cinta, wahai Zat yang Pemberi Cinta, ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang rezekinya sempit, lapangkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang mulia, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami, guru-guru kami, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka saat hidup dan mati berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, santri kami, selamatkan mereka semua, akidah mereka semua, iman mereka semua, ya Allah, akhlak mereka semua berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon Engkau menyaksikan tempat ini, ya Allah. Tempat ini terlihat sebagai tempat menuju surga-Mu, akan tapi Engkau yang Maha tahu. Jika niat kami busuk dan jelek, gantilah dengan niat yang baik, ya Allah. Jangan sampai kebaikan kami hanya di dunia. Kami ingin kebaikan ini Engkau lihat, ya Allah, dan kami saksikan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, ya Allah, berikan ketulusan kepada mereka. Jadikan amal mereka yang menjadikan mereka sambung kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang berjuang dengan hartanya, ya Allah, berikan ketulusan, ya Allah. Jadikan itu sebab, ya Allah, sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan-Mu dan di hadapan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang berjuang dengan hartanya, ya Allah, berikan ketulusan dan limpah, ya Allah, lipat gandakan, ya Allah, rezeki mereka. Yang berjuang dengan ilmunya, ya Allah, berikan keberkahan dalam ilmunya. Jadikan itu semua sebab mereka mendapatkan kemuliaan di surga-Mu. Yang berjuang dengan tenaganya, berikan ketulusan, dan semua, ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini, jadikan itu semua perjuangan itu semua sebab mereka bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun mereka, ya Allah, dan kami semua yang belum punya jiwa juang, ya Allah, hadirkan pada detik ini saat ini perjuangan, ya Allah, ya Allah. Engkau menyaksikan, ya Allah, saat ini kami ingin, ya Allah, kami ingin memperluas tempat ini, memenai tempat ini, dan Engkau Maha tahu, ya Allah. Mudahkanlah semuanya dan kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, ahli surga-Mu, ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah, yang akan bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad untuk membenahi majlis kekasih-Mu Nabi Muhammad, untuk menghormati tamu kekasih-Mu Nabi Muhammad, untuk memuliakan orang yang memuliakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Mulia, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami ingin Kau cabut nyawa kami. Saat kami melakukan kebaikan, saat kami seperti ini, ya Allah, saat kami koridoi, ya Allah, saat kami sujud dalam solat kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon. Kami mohon, ya Allah, saat kala Kau cabut nyawa kami ingin Kami ingin ya Allah saat itu kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad seperti yang kau habarkan dalam Quranmu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ahli iman pecinta kekasihmu Nabi Muhammad akan kau lihatkan surga, dan surga akan terlihat termasuk ahlinya, dan sebaik-baik ahli surga adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Maka semua orang yang akan kau cabut nyawa mereka dari ahli iman akan melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ibu, ada pengumuman untuk anak-anak muda besok insyaallah tanggal hari Selasa besok di Islamic Center jam 7 pagi hingga jam 11 ada membahas tentang hari kasih sayang untuk menghindari anak-anak agar tidak valentinan. Besok insyaallah hari Selasa. Tolong dihadirkan anak-anak semuanya. Baik, ini saja. Mohon maaf untuk seluruh wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.